dan dia di perkelahan yang indah. Berjanji saya sekata karena aku bersalah. Mengalir air matanya tak berhenti sedih. Aku ataupun dia agaknya bersalah. Di akhir aku berjumpa, tandanya kita kan berpisah. Hanya kasih mesra untuk mengingat kenangan lama. Mengalir air matanya tak berhenti sedih. Aku ataupun dia agaknya bersalah. Di akhir aku berjumpa, tandanya kita kan berpisah. Hanya kasih mesra untuk mengingat kenangan lama.